maafkan aku segala salahku, dan bila kau tetap bisu ungkapkan salammu, dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cinta. Dan aku sifat